enak di awalnya, sakit di ujungnya. Atau tak enak di awalnya, namun menyenangkan di kemudian. Itulah kehidupan. Karena itu berhati-hatilah dengan telinga, jangan berikan kepada lidah dusta. Apa yang diucapkannya hanya sesaat saja, seperti angin datang dan pergi, tak lagi bisa terdeteksi. Entah kemana raibnya, sangat mengerikan. Itulah lidah dusta. Banyak orang memberikan telinganya untuk lidah dusta, karena mereka senang pujian-pujian yang menyesatkan. Terangkat, diangkat, mereka pikir mereka hebat. Dibanting, terbanting, lululanta, penyesalan tiba, tapi semuanya sudah terlambat. Jadi, jadilah orang yang bijaksana dalam hidup ini, seperti kata Amsal. Belajar untuk melewati hari-hari dan tak memanjakan telinga untuk lidah dusta. Lidah dusta yang tampak indah semata, tapi hanya sesaat saja. Ia membunuh tanpa rasa dan tidak pernah menyelesaikan tuntas. Selalu menyisakan sisa yang menyakitkan ingatan kita. Lagi-lagi, apapun kebenaran yang menyakitkan akan menyelamatkan. Karena itu mari belajar, jangan menjadi orang yang gila pujian, karena lidah dusta mudah bersarang di sana. Jadilah orang yang menghargai diri, karena membuatnya berharga dengan nilai kebenaran.